Ketika orang di antara kalian bersih, dan banyak saudaranya mengatakan kepadanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Bagi orang yang mendengar saudaranya bersin dan dia tahmid, alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang mendengarnya untuk mendoakan Allah yarhamukallah, semoga Allah merahmati, menyayangi, mengasihi. Waliyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan hanya dia berkata, orang yang bersin tadi, ketika didoakan oleh saudaranya yarhamukallah, hendaknya dia membalas dengan doa yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan-urusan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, innahu muttafaqun ala istihbabi, bahwa hak ini mendoakan saudara kita yang bersin dan bertahmid dengan yarhamukallah, hukumnya kata Imam Nawawi sunnah, hukumnya sunnah. Sekalipun kebanyakan para ulama mengatakan innahu fardhu kifayatin, ya, bahwa ini hukumnya fardhu kifayah. Apabila sebagian telah mendoakan yarhamukallah, maka gugur kewajiban ini dari yang lainnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan innahu wajibun ainiyun, bahwa ini hukumnya wajib ain bagi setiap orang yang mendengar saudaranya bersin dan bertahmid, maka dia wajib kalau dia dengar, ya, untuk mendoakan yarhamukallah. Namun pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa mendoakan saudara kita yang bersin yarhamukallah hukumnya fardhu kifayah, karena tidak ada satu perwakilan pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada seorang di antara mereka bersin kemudian bertahmid, lantas para sahabat yang lain serentak mendoakan Allah yarhamukallah, sehingga itu sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa tasmiyatul asis, mendoakan orang yang bersin, hukumnya fardhu kifayah. Kalau sebagian sudah mendoakannya, maka gugur dari yang lain. Wa idza 'asarta khammara wajhahu wa la yastahil. Di antara adab ketika bersin, telah tadi kita membaca hadis Nabi SAW bagaimana adab ketika seorang itu bersin, tidaknya bertahmid, alhamdulillah, bagi orang yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah, dan dia membalas doa tersebut dengan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Di antara adab yang berikutnya ketika bersin, apabila seorang itu bersin khammara wajhahu, hendaknya dia menutup wajahnya, untuk menutup mulutnya. Wa la yaltafit, dan dia tidak menoleh, ya, menutup wajah, cukup menutup wajahnya atau mulutnya, tidak menoleh, khawatir di sampingnya ada orang lain. Wa yahmadullah, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukum mendoakan orang yang bersih yarhamullah padahal dia tidak bertahmid? Dia tidak membaca alhamdulillah. Wa yaqra'u man lam yahmadillah, dan dimakruhkan, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, dimakruhkan untuk mendoakan yarhamullah bagi orang yang tidak bertahmid ketika bersih. Ya, karena tuntutannya doa ini ditujukan kepada orang yang bersih dan bertahmid, sehingga tidak dianjurkan kepada orang yang bersih dan tidak bertahmid. Lakin yu'alliman saghira ayyahmadallah, tetapi ya, anak yang masih kecil diajari untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersih. Karena kemungkinan dia tidak tahu. Kemungkinan besar dia belum tahu. Ya, ketika bersih, wahai anak, engkau hendaknya bertahmid alhamdulillah supaya didoakan oleh orang yang mendengarkan kamu. Ya Allah. Dan engkau membalas dengan yahdikumullah wa yuhibbu. Wa hadita ahli Islam wa nahwahu, demikian pula orang yang baru masuk Islam diajari, ya, akan hal ini. Wa yushammitur rajulur rajul, ada berikutnya, laki-laki mendoakan laki-laki ketika bersih. Laki-laki mendoakan laki-laki bersin dan bertahmid. Wal marhatan ajuza, dan laki-laki boleh mendoakan yarhamullah kepada wanita yang bersin yang mana dia sudah tua dan bertahmid. Artinya apa? Wala yushaffitu syaba, laki-laki tidak dianjurkan mendoakan yarhamullah kepada wanita perempuan yang masih gadis. Walau syamitahu, dan wanita yang masih gadis tidak dianjurkan mendoakan ya kamu Allah kepada lawan jenis yang bukan mahram. Khawatir ya, terjatuh pada fitnah, ya, godaan fitnah itu di mana mana. Fa'in atasan laniyat wa lalilan syamadat. Adab yang berikutnya, kalau ada yang bersin untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, maka tetap didoakan yang kamu Allah sekali bersin. Haji alhamdulillah, didoakan ya sama Allah. Bersin lagi, dua kali, tetap didoakan ya sama Allah. Bersin lagi ketiga kali, tetap didoakan ya sama Allah. Warabi'an da'alahu bil'aliyah. Nah, ketika bersinnya sampai empat kali, maka dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seorang yang mendengarnya untuk berdoa bil'afiyah supaya diberi kesembuhan. Artinya dia sedang apa? Sedang sakit, sedang buruk. ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara adab-adab yang berkaitan dengan tasmiyatul abus, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain. Hak yang berikutnya, hak yang kelima, idza mariḍa fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Menjenguk saudara kita yang termasuk salah satu amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin ya'ud musliman mariidan ghadwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbih wa kana qariban fil jannah. Haditsun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya yang sedang sakit di waktu pagi kecuali ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya. Luar biasa. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya yang sedang sakit. Di waktu pagi kecuali ada 70 ribu malaikat bersolawat kepadanya. Apa makna solawat di sini? Arti solawat, kalau itu dari makhluk, di sini dari yang malaikat. 70 ribu malaikat bersolawat kepada seorang menjenguk saudara yang sedang sakit. Ya, malaikat bersolawat, artinya malaikat berdoa meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba ini, memuji muslim ini di hadapan para malaikat yang lain. Ya, didoakan atau di para malaikat 70 ribu malaikat berselawat kepadanya sampai sore, dari sejak dia menjenguk saudaranya muslim sampai sore ketika dia menjenguk di pagi hari. Sejak saat itu 70 ribu malaikat berdoa kepada Allah. 70 ribu luar biasa, sangat banyak. Masing-masing dari mereka berdoa, ya Allah, puji si fulan, puji muslim ini di hadapan para malaikat. Ya, sampai sore. Wa in adzaru 'ashiyatan, kalau dia menjenguknya di sore hari, sekarang dia menjenguk biasanya sore hari ke rumah sakit jam 4 sampai maghrib. Ya, kalau dia menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan bersolawat kepadanya sejak sore itu sampai pagi. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dan dia akan mendapatkan satu taman di surga. Taman di surga, luar biasa. Dapat satu kalingan saja alhamdulillah, ini dapat tamannya. Dan hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah, apa hukum menjenguk saudara muslim yang sakit? Sekalipun amalan ini salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, apa hukumnya? dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, alladhi yaqtadi an-nas wujub iyadatil mariid, yang ditunjukkan oleh nas hadis adalah wajibnya menjenguk saudara kita muslim yang sakit. Ya, secara zahir yang nampak dari hadis ini hukumnya wajib. Wa jazama bi al-Bukhari wa dhahaba jumhur al-fuqaha ila annaha mandubatun. Dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Bukhari, hukumnya wajib menjenguk saudara muslim yang sedang sakit. Sedangkan jumhur fuqaha, jumhur ahli fikih berpendapat bahwa ini hukumnya sunnah. Wa nafala Nawawi al-ijma' ala 'adami wujub. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan ijma' bahwa perkara ini tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, maka tadi pendapat yang pertengahan antara wajib ain dengan mandub adalah apa? Fardu kifayah. Nah, tidak semestinya ada seorang muslim sakit pada hari ini tidak kelihatan, biasanya pergi ke masjid, ikut sholat berjamaah, kok enggak kelihatan berhari-hari. Tidak layaknya bagi kaum muslimin yang lainnya untuk membiarkannya, menelantarkannya. Ya, paling tidak ada sebagian mereka yang memberi perhatian. Ya. Nah, sehingga wajib kifayah, wajib bagi sebagian mereka untuk menjenguknya. Nah, ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat sebagian ulama, sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan wassawab annahu wajibun kifayun, bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya fardhu kifayah. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, dipahami dari hadis ini bahwa hak untuk dijenguk itu adalah hak bagi muslim. Ya, hak untuk dijenguk dengan hadis itu adalah hak bagi sesama muslim. Bagaimana dalam teks hadis ini, hakul muslim ala al-muslim, hak muslim terhadap muslim yang lain. Ida maridah fa'uduhu, kalau saudara muslim sakit maka jemputlah dia. Nah, bagaimana atau apa hukum menjenguk non muslim? Walakinnahu alaihi salatu wassalam ma'ada yahudiyan kama fil Bukhari wa'ada ammahu Abu Thalib kama fis sahihain. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk seorang Yahudi ketika dia sedang sakit, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menawarkan, ya, untuk dia masuk Islam, asli Islam, masuklah Islam, niscaya aku akan Islam. Dia berlihat kepada ayahnya, ayahnya mengatakan atik abal qasim, ya, patuhilah abal qasim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dia bersyahadat, ya, masuk Islam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk paman beliau Abu Thalib sebagaimana hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Thalib sakit menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan mengatakan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ruhaj laka indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang akan menjadi alasan bagiku sebagai pembelaan untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bersamaan dengan itu, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, ada dua orang musyrik di samping Abu Thalib. Mereka berdua gembosi dan mengatakan, "Atardhu an millati Abdil Muttalib?" Apakah kamu sudah benci, tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib, ayah sendiri, agamanya orang-orang Quraisy, penyebab berhala? Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pamannya masuk Islam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah," sampai 3 kali. Ternyata kedua orang musyrik ini pun tidak siap dan terus memperingatkan Abu Thalib supaya tidak masuk Islam. Akhirnya Abu Thalib aba ayyakula la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah dan meninggal keadaan musyrik. Intinya di sini, kaum muslimin rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk non muslim dari kalangan Yahudi, dari kalangan musyriki. Artinya ini diperbolehkan, terlebih kalau itu dalam rangka untuk berdakwah, untuk memberi nasihat supaya mau masuk Islam, supaya tertarik kepada Islam. Oh, ternyata demikian loh, ya, adabnya, sifatnya orang-orang muslim, perhatian, ya, dengan non muslim yang sakit tertarik sehingga memunculkan nama motivasi untuk dia masuk ke dalam Islam. Kaum muslimin rahimahullah, kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang ketika menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit? Kita sudah tahu ya hukumnya. Nah, apa yang dilakukan ketika menjenguk? Wa yas'aluhu an halihi, bertanya tentang kondisinya, bagaimana kondisimu, apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Atau pertanyaan yang semisalnya, wa yunafis fi ajali bima yudhiru nafsuhu. Demikian pula menghiburnya, ya, menghiburnya. Wala yudhiru julusa indahu, dan tidak berlama-lama berada di sisinya. Tidak berlama-lama. Nah, berapa batasannya sehingga seorang bisa menjenguk tidak dianjurkan untuk berlama-lama? Dijelaskan oleh Syekh Nuzaimin rahimahullah, yura'a dzalika 'ala al-mariyah. Ini dilihat kepada kondisi pasien, kondisi orang yang sedang kita jenguk. Inna al-maridu yanat lakan wa ta'rif anna munsharihu sadrihi wa yuhibbu an tabqa wa an tuhaddithahu fal afdal an tajlis wa tuhaddithahu. Dilihat kondisinya, Kalau ternyata si pasien, orang yang sakit ini, saudara kita yang sedang sakit ini, dia merasa senang ketika engkau temani, ya, merasa terhibur, ya, dan kelihatan dia itu senang kalau kamu berada di sisinya, berbicara dengannya, maka yang lebih utama engkau tetap duduk dan mengajaknya bicara. Wa amma idza arafta annahu khalaqa wa anna yuhibbu ajlan farida bi ahli duna ghayrihi minan nas fal afdal at tahsin. Akan tetapi apabila engkau merasa, ini kembali ke kepekaan kita. Kita lihat mungkin, kalau ternyata engkau merasa dia itu gelisah atau dia ingin menyendiri dengan keluarganya tanpa kehadiran orang lain, maka yang afdal yang lebih utama at-taqfi. Engkau tidak berlama-lama berada di sisinya, tidak berlama-lama menjenguknya. Ini kita bisa perhatikan dengan kondisi saudara kita yang sedang sakit itu. Biasanya kalau orang yang sedang sakit parah tidak bisa apa-apa, dia inginnya ya istirahat. Nah, bahkan tidak senang kalau banyak yang mengunjungi. Nah, maka di sini sekedarnya kita menjenguknya bahkan dan tidak berlama. Nah, apa yang dibaca ketika menjumpai orang yang sakit? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, beliau berdoa, ketika menjenguk orang yang sedang sakit, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana yuhawidu ba'du ahlihi wa yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhib al-ba'da ishfi anta shafi la ibaan la yughalibu saqama. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau itu dahulu sering berdoa kepada Allah memintakan perlindungan untuk keluarga beliau. Wa yamsah biyadihi al-yumna dan mengusap dengan tangan beliau sebelah kanan kepada tubuh orang yang sedang sakit dan berdoa Allahumma rabbana. Tadi kita membaca apa yang dilakukan ketika menjenguk, mana yang sakit, apa yang dirasakan. Misalnya yang sakit tangan, kalau memungkinkan mungkin dipegang, dipegang bagian yang sakit dengan tangan sebelah kanan. Kalau yang sakit kepalanya diusap keningnya dengan sebelah kanan. Kemudian berdoa Allahumma rabbana. Ya Allah, wahai pencipta manusia, adzhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ini. Isti sembuhkanlah, anta syafi, engkau lah sang penyembuh. La syafi illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Shifaan la yughalibu saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, tidak meninggalkan bekas sakit. Nah, ini doa yang makruf, ya, insyaallah kita menghafalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa adab dari hak yang kelima dari hak muslim terhadap muslim, yaitu menengok ketika dia sakit. Sudah sampai ya. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan petang kali ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.